بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وإنما تسميته رقية الزنا. Adapun penamaan nyanyian lagu-lagu sebagai ruqyatu zina, fahuwa ismun muwafiq li musamma, maka sungguh itu adalah nama yang sangat cocok dengan yang dinamai. Walafdun mutabik li ma'na, dan sungguh adalah lafaz yang sangat-sangat sesuai dengan maknanya. Falaysa fi ruqaz zina anja minhu, maka tidak ada yang lebih berpengaruh dari ruqyah-ruqyah zina dibandingkan nyanyian lagu-lagu. Wa hadhihi tasmiyah ma'rufah anil Fudail ibn Iyad, dan penamaan ini ada penamaan yang dikenal berasal dari Fudail ibn Iyad, muncul dari Fudail ibn Iyad nyanyian lagu-lagu dinamai disebut sebagai ruqyatuz zina. Qala Ibn Abi Dunya, berkata Ibn Abi Dunya, akhbarana Al-Hasan Ibn Abdirrahman, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hasan Ibn Abdirrahman, qala Fudail bin Iyad, beliau berkata, telah berkata Fudail ibn Iyad, al-ghina ruqyatuz zina, nyanyian lagu-lagu merupakan ruqyatuz zina, bacaan-bacaan, lantunan-lantunan tip yang mendorong orang untuk berbuat zina. Qal, beliau berkata, tabarakallahu minkum. Qala Ibrahim ibnu Muhammad al-Maruzi an Abi Utsman al-Laythi, berkata Ibrahim ibnu Muhammad al-Maruzi dari Abu Utsman al-Laythi, qal, beliau berkata, qala Yazid ibnu al-Walid, berkata Yazid ibnu al-Walid, ya bani Umayyah iyyakum wal ghina, wahai Bani Umayyah, hati-hati kalian dari nyanyian lagu-lagu. Fa innahu yanqusul hayya, maka sungguh nyanyian lagu-lagu itu akan bisa mengurangi rasa malu. Wa yazidu fi syahwah, dan akan bisa menambah syahwat. Wa yahdumun muru'ah, dan akan bisa menghancurkan kewibawaan. Wa innahu layanubu 'anil khamr, dan sungguh nyanyian itu akan bisa memberikan pengaruh sebagaimana khamr. Wa yaf'alu ma yaf'alu as-saqr. Dan nyanyian akan bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mabuk. Fa in kuntum labudda fa'ilin fajannibul an-nisa. Maka kalau kalian memang harus melakukannya, hendaknya kalian menjauhkan nyanyian itu dari para wanita. Fa innal ghina da'iyatuz zina. Karena sungguh nyanyian itu akan mendorong, akan mengajak pada perbuatan zina. Qal, beliau berkata, wa akhbarani Muhammad ibn al-Fadl al-Asdi, dan telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibn al-Fadl al-Asdi. Qal, beliau berkata, nazala al-hati'ah birrajulin minal Arab. Al-hati'ah singgah di rumah seseorang dari kalangan Arab. Wa ma'ahu ibnatuhu Mulaikah. Dan bersama Hati'ah putri beliau, yaitu Mulaikah. Falamma jannahu lail sami'a ghina. Ketika malam telah datang, beliau pun mendengarkan, beliau mendengar, tapi beliau mendengar nyanyian, lagu-lagu. Faqala li sahibul manzil, maka beliau pun berkata kepada tuan rumah, kif hada anni, hentikan, hentikan nyanyian itu dariku. Faqal, maka tuan rumah pun mengatakan, wa ma takrah min dhalik, apa yang tidak engkau sukai dari nyanyian ini, dari lagu-lagu ini. Faqal, maka al-hati'ah mengatakan, innal ghina ra'id an radatil fujur. Sungguh nyanyian itu akan menggiring pada kefajiran. Wala uhibbu an tasma'ahu hadihi, yakni ibnatuhu. Aku tidak ingin anakku ini mendengar nyanyian lagu-lagu. Fa in kafaftahu wa illa kharajtu anka. Maka hentikan, hentikan nyanyian lagu-lagu ini. Kalau tidak, aku akan keluar pergi darimu. Suma zakara an Khalid ibni Abdurrahman. Kemudian beliau pun menyebutkan dari Khalid ibn Abdurrahman. Qal, Khalid ibn Abdurrahman berkata, kunna fi askar Sulaiman ibn Abdul Malik. Dahulu kami berada di dalam askar Sulaiman ibn Abdul Malik. Fa sumi'al ghina min al-lail. Maka di suatu malam terdengar nyanyian lagu-lagu. Fa arsala ilaihim bukrah faji'a bihim. Maka di pagi harinya dikirim utusan kepada mereka dan mereka pun didatangkan. Tep. Faqal, maka Sulaiman ibnu Abdul Malik mengatakan, innal farasa la yashilu fatastaudaq lahul ramkah. Sungguh kuda itu akan meringkik, kuda jantan itu akan meringkik, maka kuda betina pun akan mendekatinya. Wa innal fahl la yahdaru fatadba'u lahu naqah. Dan sungguh unta jantan itu akan menggeram. Maka unta betina pun akan menghampirinya. Wa inatais layanubba fatastahrmallahul anzu. Dan sungguh kambing jantan itu akan mengembik, maka kambing betina pun akan mendekatinya. Wa inar rajula yataghanni fatashtaqu illahi almar'ah. Dan sungguh seorang laki-laki dia akan bernyanyi dan wanita pun akan merindukannya. Sumaqal, kemudian beliau berkata, ukhsuhum, kebiri mereka-mereka ini. Faqala Umar Ibn Abdul Aziz, maka Umar Ibn Aziz mengatakan, hadi mitlah wala tahillu fakhallas sabilahum. Perbuatan ini, yaitu mengebiri ini termasuk mutilasi. Tep, ini tidak halal, maka sudah lepaskan mereka. Qal fakhallas sabilahum, maka mereka pun kemudian dilepaskan. Qal, beliau berkata, wa akhbarani al-Husain ibn Abdurrahman, telah mengkhabarkan kepadaku al-Husain ibn Abdurrahman. Qal, beliau berkata, qala Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna, dan telah berkata Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, jawarul Hati'ah kauman min Bani Kilab. Hati'ah bertetangga dengan sekelompok orang dari Bani Kilab. Famasha dhunnahi minhum ba'duhum ila ba'din. Maka orang ia menyampaikan larangan akan berjalan. Tep, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya. Waqalu, dan mereka berkata, ya kaum, innakum qad ramaitum bidahiyah. Wahai kaum, sungguh kalian telah melemparkan diri kalian pada bencana. Hadar rajul syair. Tep, orang ini ada seorang penyair. Wasyair yadunnu fayuhakik. Yang namanya penyair, dia itu hanya menduga-duga, kemudian itu terwujud. Walayasta'ni fayatathabat. Di mana dia itu tidak bersabar, dia tidak menunggu sampai kemudian itu menjadi sebuah kepastian. Walaya khudul fadl, dan dia tidak mau mengambil keutamaan. Faya'fu, maka ampuni, maafkan. Fa'atauhu wa huwa fi fanna'i khiba'ihi. Maka kemudian orang-orang itu pun mendatangi Hati'ah. Pada saat Hati'ah ini ada di depan tendanya. Faqalu, kaum tadi mengatakan, ya Aba Mulaikah, wahai Aba Mulaikah, innahu qad adama haqquka alaina bitakhtika kabail ilaina. Sungguh hakmu demikian besar atas kami, karena engkau yang menjadikan, yang mendorong kabilah-kabilah itu berdatangan kepada kami. Kabilah-kabilah berdatangan kepada Abu Mulaikah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan nasihat. Dan tentunya kabilah-kabilah pun akan juga berdatangan kepada tetangganya, yaitu dari Bani Kilab tadi. Waqat atainaka linas'alaka amma tuhib fanadi wa amma takrah fanastajir anhu. Dan sungguh kami mendatangimu untuk kami bertanya kepadamu tentang apa yang kau sukai, maka akan kami berikan. Tentang apa yang tidak engkau sukai, maka itu akan kami jauhkan. Faqal, maka Abu Mulaika berkata, jannibuni nada majlisikum wala tusammi'uni aghani syabiyatikum. Jauhkan dariku panggilan undangan majelis kalian. Dan jangan sampai kalian memperdengarkan kepadaku nyanyian gadis-gadis kalian. Fa innal ghina ruqyatuz zina. Karena sungguh nyanyian lagu-lagu itu merupakan ruqyatuz zina. Fa idza kana hadha asy-sya'ir al-maftunul lisan alladhi habatil arab hajahu khafa akibatul ghina wa an tasila ruqyatahu ila hirmatihi famaddan bi ghairihi. Maka perhatikan, seorang penyair yang terfitnah lisannya, di mana orang-orang Arab menyegani lantunan-lantunan syairnya, sindirannya. Penyair yang seperti itu takut, khawatir akibat dari nyanyian. Takut, khawatir lantunan-lantunan nyanyian itu akan menjatuhkan kehormatannya, akan menjuruskan dia pada keharaman. Lalu bagaimana kiranya dengan yang selainnya? Wala raib anna kulla ghuyur yatajannab ahlahu sima'ul ghina. Tidak ragu, setiap orang yang memiliki ghirah tentunya dia akan berusaha menjauhkan keluarganya dari mendengarkan nyanyian lagu-lagu. Kama yatajannabuhunna asbabur raib, sebagaimana dia berusaha menjauhkan keluarganya dari sebab-sebab keraguan, kebimbangan. Wa man taraka ahlahu ila simai ruqyatuz zina fa huwa a'lam bil itsm alladhi yastahiqquhu. Dan barang siapa yang membuka jalan, yang membiarkan keluarganya untuk mendengarkan nyanyian, mendengarkan lagu-lagu, maka sungguh dia akan mengetahui dosa yang pantas untuk ditimpakan pada dirinya. Wa minal amr al-ma'lum 'indal qaum. Dan termasuk satu perkara yang ini sudah diketahui, difahami, anal mar'ah idza ista'abbat 'ala ar-rajul. Ketika ada seorang wanita yang dianggap sulit, dianggap sukar oleh seorang laki-laki. Ijtahada ayusammi'aha sautal ghina. Maka laki-laki itu akan berusaha untuk memperdengarkan kepada wanita tadi lantunan nyanyian lagu-lagu. Fahina idin ta'tilin. Maka di saat itu akan bisa melembutkan wanita tadi. Wa hadha li'anna al-mar'a sari'atul infial bil aswat jiddan. Dan yang demikian ini disebabkan karena yang namanya wanita, dia akan sangat-sangat mudah terpengaruh dengan suara-suara. Faida kana saut bil ghina sara infialuha min wajhain. Dan ketika suara yang ada itu berupa nyanyian, berupa lagu-lagu, maka tentunya pengaruh terhadap wanita itu dari dua sisi. Wanita demikian mudah terpengaruh, demikian mudah terbawa perasaan dengan suara-suara. Dan kalau suara itu berupa nyanyian, berupa lagu-lagu, maka pengaruh yang ada pun dari dua arah, dari dua sisi. Min jihati saut wa min jihati maknahu. Itu dari sisi suaranya dan juga dari sisi makna yang ada. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجسه هاديه. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda kepada Taib Anjasyah, ya Anjasyah, ruwaidak rifkan bil qawarir. Wahai Anjasyah, pelan-pelan ketika engkau berteman dengan qawarir, yakni An-Nisa. Yang maksud qawarir yaitu apa? Para wanita. Ketika engkau itu disertai, ketika engkau itu bersama dengan para wanita. Fa amma idza istama'a ila hadhi ruqyah duf wasyibaba warraqas bitahannus wa takassur. Baik. Maka apabila terkumpul dengan ruqyatuz zina ini, adanya duf, adanya rebana, adanya seruling, bahkan disertai dengan menari, berdansa, dengan tahannus, dengan laki-laki yang menyerupai wanita. Falau habbalatil mar'ah min ghina, la habbalat min hadal ghina. Seandainya seorang wanita itu terjerat dengan nyanyian, maka sungguh dia akan terjerat dengan nyanyian-nyanyian yang seperti itu. Fala amrallah kamin hurratin sarat bil ghina minal baghaya wa kam min hurrin asbaha bi abdan lisibyani wassibaya. Betapa banyak wanita-wanita terhormat menjadi wanita-wanita tunasusila dengan sebab nyanyian-nyanyian. Dan betapa banyak laki-laki yang terhormat merdeka menjadi budak bagi anak-anak, bagi para wanita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.